Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala fi kitabi al-lu'lu' al-maknun fi siratin nabiyil ma'mun qisasun kathiratun tadullu ala biharil kuffari bil Qur'an. Qultu القصص كثيرة التي تدل على انبهار الكفار بالقرآن الكريم لا يقرأ بعد ذلك عودة مهاجري الحبشة عودة مهاجري أحسن الله إليكم عودة مهاجري الحبشة وترامت هذه الأخبار إلى مهاجرات الحبشة ولكن في صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية بلغهم أن أهل المكة أسلموا وقد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون عشائرون أحب إلينا فخرجوا من الحبشة راجعين إلى مكة وهذا في شوال وهذا في شوال من السنة الخامسة للبعثة حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبينت لهم الحقيقة تبينت لهم الحقيقة وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصوصا لله ورسوله وللمسلمين خصوما أشد ما يكونون أحسن الله إليكم أشد ما يكونون خصوما لله ورسوله وللمسلمين فهموا بالرجوع إلى أرض الحبشة فقالوا قد بلغنا مكة فدخلوا مكة ولهم يدخل أحد منهم إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش وعاد بعضهم إلى الحبشة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة في الله pada kesempatan lampau kita telah menyebutkan tentang kisah Al-Gharniq tentang sujudnya kaum Quraisy bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka sujud karena takutnya mereka dengan ancaman-ancaman yang terdapat dalam ayat ya, dalam surat An-Najmi maka mereka pun sujud. Ya, kemudian tatkala mereka diingkari oleh orang-orang yang tidak hadir di majlis tersebut, maka mereka mengatakan bahwasanya kami sujud disebabkan karena Muhammad memuji tuan-tuan kita Latta, Uzza dan Manat. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi kita mengatakan setelah afara'aitumul lata wal uzza wa manat tsalatsatul ukhra, ya, kata mereka Nabi membacakan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturjaja, sesungguhnya berhala-berhala itu adalah merupakan ya makhluk-makhluk yang mulia dan syafaatnya sangat diharapkan. Kata mereka, kami sujud lantaran ayat ini. Lantaran apa dibaca Muhammad? Maka hakikatnya apa yang mereka ucapkan adalah batil. Mereka sujud karena takutnya mereka dengan ancaman yang terdapat dalam ayat. Allah telah membinasakan umat-umat yang mereka ketahui, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut. Yang mereka lihat negerinya, mereka lewati negeri Tsamud. Mereka tahu bagaimana Allah timpakan kepada Tsamud bencana. Demikian juga ke kaum Lut. Ya, itu yang membuat mereka sujud. Kemudian tersebarlah berita ini sampai ke negeri Habasyah, sampai ke telinga para muhajirin yang mereka berangkat ya di bulan Rajab tahun kelima setelah kenabian untuk dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala di negeri Habasyah. Kemudian ya, setelah sampai kepada telinga mereka berita Quraisy itu sujud bersama Nabi, mereka telah beriman. Ya, walaupun tak seperti itu hakikatnya, ya, maka mereka pun berkata satu sama lainnya, tentunya kita tinggal bersama karib kerabat kita di Mekah lebih kita cintai daripada kita tinggal di sini terasing di negeri pengasingan. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama. Karena Habasyah bukan orang Arab. Bahasa mereka bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab. agama mereka Nasara, tradisi mereka pun berbeda. Kata mereka, selama kaum kita telah beriman, mereka telah sujud bersama Nabi kita, baiklah kita pulang saja, kembali ke Mekah. Maka mereka pun berangkat, ya, kembali menuju ke Mekah di bulan Syawal. Berarti mereka di sana ada 3 bulan, Syaban, Ramadan, Syawal. Ya. Hatta idza kanu duna Makkah bisa'atin, tatkala mereka telah mendekati kota Mekah, tabayyanat lahumul haqiqah. Ternyata tahulah mereka hakikat apa yang mereka dengar tak benar. Wa arafu annal musyrikina ashaddu ma yakununa khusuman lillah wa rasulih. Bahkan semakin mereka ketahui betapa dahsyatnya permusuhan, bertambah parah permusuhan, betapa sengit permusuhan kaum musyrikin terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap kaum muslimin. Faham mubir rujuk ila ardil Habasyah. Mereka ingin kembali ke negeri Habasyah. Faqalu, namun sebagian mereka berkata, qad balagna Makkah. Kita telah dekat ke Mekah. Fadakhalu Makkah. Akhirnya mereka masuk Makkah. Walam yadkhul ahadun minhum illa mustakhfiyan. Mereka tak berani masuk Mekah terang-terangan. Mereka masuk Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Aw fi jiwari rajulin min Quraisy. Atau kalau mereka berani terang-terangan, mereka minta perlindungan dari tokoh-tokoh Quraisy. Wa ada ba'dhum ila al-Habasyah. Sebagian dari mereka dikatakan kembali ke Habasyah. Jadi tak utuh. Ya. Sebagian minta perlindungan, sebagian masuk sembunyi-sembunyi, sebagian kembali ke negeri Habasyah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu yadkhulu bijiwarin. Kana mimman dakhala Makkah fi jiwarin. Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu dakhala fi jiwar al-Walid bil Mughira. Falamma ra'a ma yuf'alu bil muslimina min al-adha, qala wallahi إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل الدين يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد الشم وفت دمتك وقد رددت إليك بجوارك. فقال له الوليد لما يا ابن أخي لعله أذاك أحد من قومي وأنت في ذمتي. قال لا ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. فقال الوليد له فانطلق إلى المسجد فرد علي جواري علانية كما أجرتك علانية فانطلق حتى أتاي المسجد. فقال الوليد هذا عثمان بن مدعون قد جاء يرد علي جواري. فقال عثمان صدق وقد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله فقد ردت عليه جواره. فقال الوليد أشهدكم أني بريء من جواره. ثم انصرف عثمان. ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه فجلس عثمان معهم. فقال اللبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فقال الله ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فقال عثمان صدقت. فقال اللبيد وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. Adapun berikutnya kisah tentang masuknya Utsman bin Madhun ke kota Makkah. Utsman bin Madhun termasuk salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Tatkala mereka kembali ke Makkah karena mengira orang-orang musyrik telah masuk Islam, maka Utsman bin Madhun meminta perlindungan dari tokoh Quraisy Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, yang begitu dahsyat kebenciannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia minta perlindungan daripada Al-Walid bin Mughirah. Namun tatkala dia tiba di Mekah, dia melihat bagaimana kaum muslimin disiksa, diteror, lebih dahsyat, ditekan, ya, dari dari sebelum-sebelumnya, lebih dahsyat mereka diteror. Qala, maka dia berkata, wallahi inna quduwi wa rawahi aminan bijiwari rajulin min ahli syirki. Demi Allah, aku aman tentram pergi pagi pulang sore kemana-mana di bawah perlindungan seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Sementara wa ashabi wa ahlu dini yulqawna minal bala. Aku tak rela sahabat-sahabatku, orang-orang yang seagama denganku, mereka mendapatkan berbagai macam bencana, ya, berbagai macam teror, tekanan, ya. Sementara aku tidak mendapati apa yang mereka rasakan. Naqsun kabirun fi nafsi, aku sungguh merasa tak nyaman dalam diriku. Bagaimana aku nyaman di bawah perlindungan Al-Walid bin Mughirah sementara sahabat-sahabatku yang lain disiksa, ya, mereka ditekan, mereka dizalimi. Aku tak nyaman, selamat sendiri. Fama sya'ila Al-Walid, maka dia pun berjalan menemui Al-Walid bin Mughirah. Faqala lahu, dia katakan, wahai ya Aba Abdusyams, wahai Bapak Abdusyams, ya, ini kunyahnya Al-Walid bin Mughirah, ya, wafad zimmatuka, sungguh engkau telah menunaikan bantuanmu kepadaku untuk menjaminku, menjagaku. Waqad raddtu ilaika jiwarak, sekarang aku pulangkan kembali apa yang kuminta darimu, ya, aku pulangkan kembali permintaan perlindungan kepadamu, ya, namanya jiwar, suaka. Dahulu aku datang meminta kepadamu perlindungan, sekarang aku kembalikan hal itu kepadamu. Faqala lahu al-Walid, maka bertanya Al-Walid bin Mughirah, kenapa? Lima ya bin akhi, kenapa wahai saudara, anak saudaraku? La'allaka adhaka ahadun min qawmi, apakah ada satu orang dari kaumku, seseorang dari mereka yang menyakitimu? Wa anta fi dhimmati, sementara engkau di bawah tanggunganku, di bawah perlindunganku. Qala la, kata Uthman, tak ada. Walakinni arda bijiwarillah, bukan itu masalahnya, tapi aku lebih utamakan, aku lebih rida di bawah perlindungan Allah. Bijiwarillah, wala uridu an astajira bighairi, aku tak ingin minta perlindungan dari selain Allah, ya, untuk menjaga keselamatan diriku. Faqala al-walidu lahu, berkata, kalau begitu fantaliq, mari pergi, ya, ila al-masjid, kita ke masjid, kita permalumkan di tengah-tengah orang. Fardud alayya jiwari ala niyatan kama ajartuka ala niyatan, kembalikanlah kepadaku apa yang kuberikan kepadamu berupa jaminan keselamatan keamanan dengan terang-terangan, sebagaimana aku dahulu telah menyatakan menjaminmu dengan terang-terangan pula. Fantalaqa, keduanya pun pergi menuju masjid. Hatta ataya al-masjida, faqala al-Walid, berkatalah al-Walid, hadha Uthman ibn Madhun qadja, inilah Uthman bin Madhun datang. Yaruddu alayya jiwari, mengembalikan lagi kepadaku perlindunganku kepadanya. Ya. Faqala Uthman sadaq, berkata Uthman, ya, dia benar. Waqad wajadtu wafiyan karimal jiwar, aku yakin memastikan memang dia orangnya bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Dia benar-benar melindungiku. Walakinni, namun aku sekarang, qad ahbabtu alla astajira bighairillah, aku tak mau lagi meminta perlindungan, jaminan, keselamatan kecuali daripada Allah. Faqad radattu alaihi jiwarahu, karena itulah ku kembalikan kepadanya kembali apa yang dahulu ku minta daripadanya. Maka berkatalah Al-Walid, ushidukum, saksikanlah wahai Quraisy, anni bari'un min jiwari, sekarang benar-benar aku lepas diri daripada keselamatan dia, aku tak tanggung jawab dengan keselamatan dirinya. Tsumman sarafa Utsman, kemudian Utsman pun berpaling meninggalkannya. Walabid bin Rabi'ah fi majlis min Quraisy yunshiduhum, sementara ada seorang penyair namanya Labid bin Rabi'ah, dia ada di tengah-tengah Quraisy sedang membacakan syair-syairnya qabla islami, sebelum dia masuk Islam. Fajalasa Uthmanu ma'ahum, maka duduklah Uthman bin Madhun bersama mereka, orang-orang Quraisy. Di sana ada Labid bin Rabi'ah, penyair yang sedang membacakan syair. Dia mendengarkan syair dibacakan oleh Labid. Faqala Labid, berkata Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, segala sesuatu dari selain Allah adalah batil. Segala sesuatu dari selain Allah SWT adalah perkara yang batil, yang sia-sia, yang akan musnah, yang akan hilang. Faqala Uthman, sadaqta. Maka berkata Uthman bin Madzun, engkau benar. Ya, syairmu ini benar, ucapanmu benar. Segala sesuatu dari selain Allah akan binasa, akan hilang, akan musnah. Faqala Labidu, kemudian berkata kembali Labid dalam syairnya, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan semua kenikmatan itu pasti tidak mungkin tidak, kecuali akan segera hilang pula. Maka Uthman bin Madzun mengoreksi bait syair tersebut. Dia mengatakan, kadzabta, engkau salah. Na'imul jannati la yazul, kenikmatan di surga tidak akan pernah hilang dan kekal selama-lamanya. Naam. Faqala Labib, ya ma'syara Quraisin, wallahi ma kana yu'da jalisukum, famata hadatha hada fikum. Faqala rajul minal qawm, inna hada safihun fi sufaha'i ma'ah, qad faraqu dinana, fala tajidanna fi nafsika min qawlih. فرد عليه عثمان حتى شريا أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه والوليد ابن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال الوليد لعثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة لقد كنت في ذمة منيعة فخرجت منها وكنت عن الذي لقيت غنيا ثم ضحكوا فقال عثمان بل كنت إلى الذي لقيت فقيرا والله إن عيني الصحيحة التي لم تلطم لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل ولفي من هو أحب إلي منكم أسوة وإني والله لفي جواري من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشام فقال له الوليد إن شئت أجرتك ثانية فقال عثمان لا حاجة لي في جوارك. نعم. Maka berkatalah Labid, penyair tersebut ketika dia dibantah, ya ma'asyaru Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi ma kana yu'dha jalisukum, demi Allah sebenarnya tak layak teman kita ini yang bersama kita bermajlis ini disakiti. Famata hadatha hadha fikum, ya, kapan hal ini terjadi di kalian? Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, minal qawmi, daripada orang-orang yang hadir di majlis tersebut, inna hadha safihun, orang ini adalah orang bodoh. Uthman ini bodoh, Uthman bin Madzun. Safihun fi sufahain wa ma'am fi sufahain ma'am, dia bersama rombongan orang-orang yang bodoh sepertinya pula. Qad faraqu dinana, dia meninggalkan agama kita, murtad. Fala tajidanna fi nafsika min qawlihi, ya, maka janganlah engkau wahai Labid merasa tak nyaman ketika dia membantah perkataanmu. Faradda alaihi Uthman, Uthman membantah kembali, menjawab perkataan laki-laki ini yang mengatakan Uthman adalah orang bodoh di tengah-tengah orang bodoh, bersamanya orang-orang bodoh. Hatta syariya amruhuma, sehingga akhirnya terjadilah antara keduanya pertikaian, pertengkaran. Faqama ilaihi dhalika rajulu falatama aynahu, maka laki-laki tadi tak sabar seketika dia tempeleng wajah, ya, wajah Uthman bin Madzun mengenai matanya. Sementara Al-Walid bin Mughirah yang sebelumnya memberikan pada jaminan keselamatan ada di sana melihat adegan tersebut. Ya, maka berkatalah Walid kepada Uthman, amma wallah ya ibn akhi, demi Allah wahai anak saudaraku, in kanat aynuka amma asabaha laghaniyah, sesungguhnya matamu tak perlu dipukul semacam itu jika engkau masih tetap di bawah perlindunganku. Engkau sungguh benar-benar kujaga. Tapi engkau memang sengaja ingin keluar daripada perlindunganku. Ya, wa kunta 'anil ladzi laqita ghaniyan, sebenarnya engkau tak perlu mendapatkan apa yang kau dapati ini. Matamu ditinju, ya. Tsumma dhahiku, kemudian mereka pun tertawa terbahak-bahak, sementara Uthman tak bisa membela dirinya di tengah mereka. Faqala Utsman, berkata Utsman, bal kuntu ila alladhi laqitu faqiran. Kata Utsman, sebenarnya aku membutuhkan hal-hal semacam ini. Demi Allah, mataku yang satu lagi yang tak kena pukul ini benar-benar berhajat ingin pula dipukul sebagaimana mata sebelahnya. Semua itu kuharapkan dalam rangka mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh saya memiliki contoh dan suri tauladan ya dari saudara-saudara saya yang mereka juga disakiti lebih daripada ini. Ya, wa inni wallahi la fi jiwari man huwa azminka. Ya Walid, sungguh demi Allah aku benar-benar merasa lebih ya nyaman di bawah perlindungan zat yang lebih kuat daripadamu, maksudnya Allah. Wa aqdar ya Abu Abdi Syams, lebih hebat daripada engkau, lebih berkuasa daripada engkau wahai Abu Abdi Syams. Maka berkata Walid kembali kepadanya, in syi'ta ajartu katsanya. Utsman, kalau kau mau kulindungi kau sekali lagi. Berkata Utsman bin Malghun, la hajata li fi jiwarika, saya tak butuh lagi perlindunganmu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Abu Salamata ibn Abdul Asadi radhiyallahu anhu yadkhulu Makkah fi jiwarin. Wa dakhala Abu Salamata ibn Abdul Asadi al-Makhzumi radhiyallahu anhu fi jiwari khalihi Abi Thalib, fa sa'a ilayhi rijalun min bani Makhzumin. فقالوا له يا أبا طالب لقد منعت ابن أخيك محمدا صلى الله عليه وسلم فما لك ولصاحبنا تمنعه منا. فقال أبو طالب. Berikutnya kita akan membicarakan tentang tokoh lain, yaitu Abu Salamah ibnu Abdi al-Asad al-Makhzumi, yang dia juga termasuk dalam rombongan orang-orang yang pergi ke Habasyah. Ketika dia pulang karena mendengarkan berita yang tak benar tersebut, ya, maka dia pun meminta perlindungan daripada pamannya, dari alur ibunya, yaitu Abu Talib, karena ibunya adalah merupakan saudari bagi Abu Talib, dan Abu Talib adalah merupakan paman Nabi dari ayahnya. Ya, fasa'a ilaihi rijalun min bani Makhzum, maka datanglah ya laki-laki dari sukunya, dari Bani Makhzum. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, laqad mana'ta ibn akhika Muhammadan, engkau telah membela ya anak saudaramu Muhammad. Ya, fama laka wa li sahibina tamna'uhu minna, mengapa engkau sekarang ingin juga memberikan pembelaan lagi kepada saudara kami ini yang lari daripada kaumnya? Itu maksudnya adalah Abu Salamah. Naam. Faqala Abu Talib, innahu istajara bi wa huwa ibnu ukhti, wa in ana lam amna' ibnu ukhti lam amna' ibnu akhi. Faqama Abu Lahab ghadiban wa qala, ya ma'shar Quraysh, wallahi laqad aktsartum 'ala asy-syekhi ma tazaluna tatawathabuna 'alayhi fi jiwarihi min baini qaumi min baini qaumih, wallahi latantahunna anhu aw lanakumanna ma'ahu fi kulli ma qama fi hatta yablugha ma arad. Ya, maka berkata Abu Talib menjawab orang Quraisy, ya, yang mereka protes, mengapa kau beri perlindungan kepada Abu Salamah, sudah kau beri perlindungan kepada Muhammad anak saudaramu, sekarang anak kakakmu lagi ingin kau lindungi. Maka berkata Abu Talib, dia minta kepada ku perlindungan dan dia itu anak saudariku, anak kakakku. Ya. Wa in ana lam amna ibna akhti, lam amna ibna akhi. Andai kata aku biarkan dia, pasti akan ku biarkan juga anak saudaraku Muhammad. Terkala aku melindungi Muhammad, dia anak saudaraku, aku harus melindungi dia, dia anak saudariku. Faqama Abu Lahab. Ketika itu bangunlah Abu Lahab ghadiban, dalam keadaan marah. Abu Lahab ini adalah saudara bagi Abu Talib. Melihat terdesak saudaranya Abu Talib, muncullah ketika itu ya kemarahan untuk membela saudaranya Abu Talib. Mereka saudara seayah tapi tak seibu. Abu Lahab dan Abu Talib saudara. Ya, Abu Lahab paman Nabi juga. Maka berkatalah ketika itu Abu Talib, ketika melihat terdesak posisi, berkatalah Abu Lahab ketika melihat posisi terdesak dari Abu Talib, dalam keadaan marah dia mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, hai orang Quraisy, demi Allah, laqad akhtartum 'ala asy-syekh, kalian terlampau berlebihan memojokkan asy-syekh, laki-laki ini, Abu Talib, orang ini, orang mulia ini, ma tazaluna tatawathabuna 'alaihi fi jiwarihi min baini qaumihi, mengapa kalian masih sibuk berusaha mendebatnya, menghujatnya ketika dia memberikan ya, perlakuan khusus kepada kaumnya yang di bawah perlindungannya, mengapakan harus heboh? Demi Allah, la tantahunna anhu, taklah kalian berhenti, jangan lagi kalian lakukan ini, jangan kalian terus memojokkan dia. Kalau tidak, au la naqumanna ma'hu, kami akan sepakat dengan semua kaum kami bersama Abu Talib membela siapapun daripada ya sahabat-sahabat Muhammad fi kulli ma qama fihi. Apapun yang dilakukan akan kami bela selama-lamanya. Sementara yang kita ketahui sebelumnya, Abu Talib sangat anti kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kala itu karena membela saudaranya, dia marah. Dia katakan kepada orang Quraisy, tinggalkan dia, jangan ganggu lagi dia, kalau tidak aku akan membela dia dengan segala keputusannya. Hatta ya bulughu ma arada, aku akan wujudkan apa yang diinginkan. Ya, marahlah Abu Lahab. Naam. فقالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان أبو لهب وليا مناصرا لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقوا على ذلك. فلما سمع أبو طالب منه ذلك طمع فيه ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قصيدة يخرض فيها أبا لهب على نصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. Faqalu, maka mereka berkata, bal nansarifu amma takruh ya Utbah. Kalau begitu, okelah, kami akan segera tinggalkan dia, kami akan lakukan apa yang kau inginkan wahai Abu Utbah. Karena mereka tahu Abu Lahab ini, ya, yang kunyahnya Abu Lahab, kadang dipanggil Abu Utbah, adalah orang yang begitu kuat menolong mereka Quraisy untuk memerangi Muhammad, memusuhi Muhammad. Mereka khawatir nanti dia akan pro kepada Muhammad. Ya, maka mereka biarkan kemarahannya ketika itu. Ya, mereka ikuti perkataannya. Tatkala Abu Talib mendengar Abu Lahab ini saudaranya seayah ini, ya, membelanya, maka dia pun berharap agar saudaranya ini, Abu Lahab ini, pro juga kepada Muhammad SAW, membelanya. Maka dia ucapkan bait-bait syair yang intinya berharap agar Abu Lahab ini membela Muhammad sebagaimana dia membelanya. Nah, lanjutkan. Tinggalkan syairnya. Utruki syi'ra. Walakin Aba Lahab lam yastajib li akhihi Abi Talib fi nusrati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sara fi rukbi Quraisy. Ya, namun sayangnya Abu Lahab tetap dengan komitmennya, dia pro kepada Quraisy untuk memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berapa sisa waktu? Tambah ya. Menit lagi ya. Ya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan. Kesempatannya akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.